bukan alis berputih, bukan gigi berincu, dan kudambakan gadis yang punya malu. Cinta karena ada ciri-ciri akan segera basi. Cinta karena rindu akan segera lain. Berhias perlu, cantik pun perlu untuk gairah cinta. Akhlak mulia, biasa yang utama. Tanpa harta benda, kalau jadi merasa. Tanpa wajah indah, kalau jadi bersama. Bukan alis berputih, bukan bibir berincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena rindu akan segera lain. Berhias perlu, cantik pun perlu untuk gairah cinta. Akhlak mulia, biasa yang utama. Tanpulah harta benda, kalau jadi merasa. Tanpulah wajah indah, kalau jadi bencana. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati. Bukan alis berputih, bukan gigi berincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena rindu akan segera.